jarang kemana-mana, cuma di studio solo con Maria. Ando fumando, cari inspirasi sambil relaksasi, chingando Maria. Santai di kursi, basian semalam cukup buat pagi, kerjaan gua numpuk. Pikir aja nanti, chillin sejenak, turunin tensi. Gracias Maria, no podría sin ti, rebahin sejenak. Buat kerja nanti kalau udah mulai kusut, bakar aja lagi asap, penuhi ruangan, datangkan inspirasi. Kalau udah mulai chill, gua siap kerja lagi. Aquí estoy fumando Maria, Maria, Maria, Maria. Kau Maria, todo el día yo quiero fumar de noche hasta mañana, karena cuma kamu yang bisa buatku melayang. Mami, acompáñame, manjakan aku sayang. Otra vez, ya lo ves, yo te necesito. Maria, Maria, ven a mi cuarto, temani aku sampai besok pagi. Habiskan malam ini, bantu aku berkreasi. Bawa aku ke angkasa, ingin kulihat semua. Angkatlah aku yang tenggelam dalam fana. Bersamamu kau berikan realita, semua jadi lebih indah saat ku pejamkan mata. Aquí estoy fumando Maria.